Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Terima kasih kepada pengerusi majlis yang saya hormati panel forum pada petang ini, penganjur perkampungan sunnah kali ke-9, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pertama kalinya kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada petang ini kita dapat bersama-sama lagi dalam forum Zuhur 2 ini selepas forum Zuhur 1 sebentar tadi. Jadi saya harap semua di kalangan muslimin muslimat dapat memfokuskan perbincangan tajuk yang kita akan bincang pada petang ini. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, apabila kita bercakap tentang jihad ilmu, dua perkataan ini adalah dua perkataan yang sememangnya kita ketahui. Perkataan jihad dan juga perkataan ilmu. Dan kedua-dua perkataan ini memberi pengertiannya yang tersendiri. Lahu makana khasah, lahu, dia mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam agama kita. Masing-masing ada kelebihan dia. Tapi perbincangan kita pada petang ini menggabungkan dua perkataan yang mempunyai makna yang cukup besar. Sudah pasti penggabungan ini dia akan memberi impak yang amat-amat besar. Jadi bila kita bercakap tentang jihad, kita bermula daripada semalam cerita bab jihad. Apabila kita bercakap dengan ilmu ataupun perkataan ilmu itu sendiri, kita mengetahui Islam adalah agama yang berteraskan ilmu. Al-Quran, As-Sunnah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah teras ilmu. Dan sudah pasti siapa saya yang terikat dengan teras-teras ilmu ini, maka dia ada makanah, dia ada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi, inilah permasalahannya. Tinggal lagi kadang-kadang jihad ilmu ini kadang-kadang tidak mencapai apa yang kita hasratkan, apa yang dikehendaki oleh agama itu sendiri. Jadi saya tidak akan berbincang secara khusus dalil-dalilnya sebab hal ini kita dah fahami. Cuma kita akan selesaikan beberapa isu yang berkaitan dengan jihad ilmu ini. Baik. Signifikan berkaitan dengan tajuk kita ini supaya kita dapat fokuskan perbincangan lebih kurang sejam. Lebih kurang sejam. Hari ini manusia ini dia lupa tuntutan jihad ilmu ini sebenarnya untuk apa. Kalau kita tengok, mungkin di Palestin berlaku peperangan. Di tempat-tempat yang lain itu dalam keadaan aman, termasuk di Malaysia ini. Jadi ada seolah-olah jihad itu dah tidak ada. Tinggal lagi hanya untuk menuntut ilmu. Ini pandangan sebahagian masyarakat. Yang bagi kita pandangan ini tidak ataupun dia kurang tepat. Itu signifikan yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat suasana hari ini. Suasana hari ini yang dicemari, kita sebut ilmu ataupun jihad ilmu itu dicemari dengan unsur pemisahan ilmu. Ilmu itu bila sebut agama itu, dia khusus bab syariat, bab fiqh, bab tauhid. Manakala bab-bab yang lain itu tidak ada kaitan dengan agama. Begitu juga berlaku kejumudan ilmu. Kejumudan ilmu. Ilmu tidak berkembang. Dalam Al-Quran ada penafsiran-penafsiran ayat-ayat yang memang sesuai untuk difahami pada hari ini. Tapi dia masih lagi duk faham dengan apa literal itu sahaja. Tidak ada kait dengan apa yang kita sebut sebagai i'jaz ilmi yang ada di dalam Al-Quran. Begitu juga dengan kelalaian. Pelajar-pelajar di menuntut ilmu sepatutnya berada di medan jihad ilmu, tetapi yang berlaku unsur-unsur kelalaian terpengaruh dengan dunia dan sebagainya. Akhir sekali, ya, dia mendapat sitil yang dia kehendaki, tetapi dia tidak mendapat ilmu yang sepatutnya. Jadi sebab itu perbincangan kita berkaitan dengan jahat ilmu ini, kita akan bincang, dan bersama-sama saya yang akan mengupaskan tajuk ini ada dua panel yang sememangnya amat-amat layak untuk bincang. Dia untuk bincang tajuk ini. Yang pertama, saya perkenalkan panel yang pertama, yang sahibul fadilah doktor, sahibul fadilah Datuk Haji Susilil Azam bin Shu'aib, insyaAllah. Beliau adalah pengarah bahagian pengantarabahasaan pendidikan di KPT, Kementerian Pendidikan Tinggi, yang kita tahu mereka adalah orang yang menggubal. Mereka adalah pemegang taruh. Mereka melihat keseluruhan. Kalau kita tengok bidang pendidikan di Malaysia, pelajar Malaysia, dan juga di luar negara. Jadi kenalah beliau yang akan mengupaskan tajuk-tajuk berkenaan dengan jihad ilmu ini. Panel yang pertama. Panel yang kedua di sebelah kiri saya adalah pemain industri ilmu. Beliau adalah orang yang bertanggungjawab berkaitan dengan, kalau nak ikut posisinya, adalah ketua jabatan pengajian, ketua pengajian Islamic Study di Universiti Muhammadiyah Malaysia. Tak jauh mana pun, Bandar Besar ya. Baik, beliau adalah Profesor Madya Dr. Sahirin Muhammad Salihin, insyaAllah. Jadi insyaAllah saya akan pergi kepada soalan pertama saya kepada yang bahagia Datuk, insyaAllah. Jadi jihad ini seperti mana saya maklumkan tadi adalah istilah yang mempunyai makna dan hukum yang jelas. Semua kita tahu yang tu. Antara jenis jihad yang disepakati oleh ulama selain daripada jihad peperangan adalah jihad ilmu. Jadi kita nak minta secara ringkas mungkin Datuk menjelaskan kepada kita sedikit definisi secara ringkas, seterusnya membincangkan tentang bentuk-bentuk jihad yang ada di dalam agama ini, insyaAllah. Faliatafadhal, Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Profesor Musi Majlis, Profesor Ali Panel yang kedua. Sahib Ustaz Mahah kita, ya, Datuk Perkasa Muhammad Asri, dan juga tim yang saya ingat golongan muda, ya, yang mujtahid, yang berjihad untuk mengadakan perkumpulan ilmu yang kita rasa sungguh luar biasa. Ini semua ni di kepada kalangan anak-anak yang berjihad ni, daripada yang muda sampai kepada bapak-bapak, Tok Wan pun ada di sini. Kita difahamkan yang datang daripada Indonesia, daripada Thailand, ya, yang bertolak daripada Putrajaya dan Johor semata-mata untuk menghadir program. Kita ucapkan tahniah kepada semua. Ini adalah sebagai satu menterjemahkan istilah jihad yang dilakukan di utara negara kita Malaysia, dan insyaAllah dia akan menular dengan lebih turun ke bawah. Yang pertamanya saya nak komplain sikit. Dia pebuh gambar saya dalam poster gambar saya muda. Jadi tuan-tuan tengok kata ini orang tua. Lepas tu tadi pengurusi kata kita ni dalam sesi zohor tua, kan. Memang betul lah, golongan-golongan pun dah ke zohor tua dah. Ke zohor tua dah untuk mengadakan program yang sebegini. Terima kasih. Saya ingin memetik dua ayat yang jadikan sebagai titik tolak perbincangan kita, Prof, ya, pada petang ini. Yang pertamanya dalam surah Zumar yang berbunyi qul hal yastawi alladhi yastawina alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Ya. Bermaksud tidak sama orang yang berpengetahuan dengan orang yang tidak berpengetahuan. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, satu yang kita baca kisah bagaimana singgasana Balqis yang dibawa, ya, daripada Yaman, ya, dibawa kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Dia kata, aku akan membawa manusia yang diberikan ilmu, ya, di kalangan manusia. Kalau ifrit boleh bawa ambil masa, tetapi ahli yang diberikan ilmu itu, dia kata aku akan bawa singgasana Balqis yang jaraknya ribuan batu di hadapan, dia kata, sebelum matamu berkedip. Itu satu teknologi yang besar yang telah disebut dalam Al-Quran, yang telah berlaku kepada manusia. Dia bukan mukjizat, tetapi dia berdasarkan kepada teknologi, artificial teknologi yang berlaku dalam hidup kita sebagai kita menuntut ilmu yang diberikan. Bila disebutkan kita mengenai jihad ini, telah dikupas dalam siri-siri sesi-sesi yang terdahulu, jihad, mengangkat senjata, jihad dan sebagainya. Tetapi jihad yang bermaksud bersungguh-sungguh di dalam amalan dan tindakan kita itu bermula daripada rumah. Ya. Jihad bangun pagi, waktu kita bangun tidur, untuk salat subuh, kita jihad bangun, dan kita tengok pelaksanaan jihad itu, kita mampu tak mengemas tempat tidur kita dengan sempurna. Itu adalah benchmark pertama. Adik-adik kita senyum, ya. Ya. Adakah mak kita yang datang nak tolong kemas tempat tidur kita? Jadi kita tengok itu adalah kayu ukur permulaan jihad kita dalam rumah tangga kita. Sebab itu kalau kita lihat orang yang datang waktu pagi bersubuh itu, itu adalah orang yang cukup hebat. Dua bulan yang lepas, dalam bulan puasa yang lepas, saya lihat masjid ini. Saya datang salat, ya. Waktu pagi salat subuh tu di kalangan anak-anak muda, ya, yang kecil-kecil, ya, anak-anak kecil datang, dan pihak masjid, ya, memberikan satu motivasi kepada anak-anak muda ni. Dia bagi apa, RM5 dah, kalau tak salah, ya. Saya terkejut tengok, oh, ramai. Waktu itu adalah sebagai pemupuk semangat-semangat jihad yang ada di dalam diri kita. Rab yang saya hormati, bila saya mulakan dengan ayat tak sama orang yang berilmu dengan orang yang berilmu, dan kehebatan ilmu itu membawa satu teknologi yang perlu dicapai oleh orang Islam yang percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa akan sampai ke satu tahap teknologi kita boleh membawa benda fizik daripada jauh kepada kita dalam masa yang cepat, iaitu merentas masa yang panjang menjadi masa yang pendek. Semua itu bermula daripada beberapa perkara. Pertamanya, daripada diri kita, nafsu kita, kehendak dalaman kita yang perlu ada dalam jiwa kita, daripada yang kita pupuk, ibu yang terbaik, mendidik anak-anak kita, mendidik diri kita, mendidik diri suami kita. Yang pertama, untuk menggunakan, melawan nafsu kita untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Mungkin kita berjaya pada tahap yang pertama ini sebab tahap buta huruf di negara kita dan juga di ASEAN telah berkurang tahap buta huruf. Kita berjaya. Semua anak-anak kita hantar belajar di sekolah. Budak-budak boleh membaca, budak-budak ambil SPM, budak-budak ambil STP ataupun ambil STAM dan sebagainya, dan dapat masuk dalam universiti. Maka tahap mempelajari ilmu kita telah sampai. Tetapi what's next? Apabila kita mempelajari ilmu, kalau saya datang tadi daripada sepanjang jalan merentas daripada Kedah datang ke Kangar ni, yeah, Prof, saya tengok banyak mak tahfiz. Sekolah agama tumbuh bagai cendawan Bagi saya, kalau kita tengok daripada Perlis, kalau kita langkah sikit daripada petani sampai ke Perlis, sampai ke Johor, ke Singapura, ke Indonesia, ke Pulauan Riau dan sebagainya, kita lihat terlalu banyak sekolah-sekolah agama dan juga buah-buah tahfiz. Jadi apa tahap yang kedua yang perlu ada dalam nafsu kita untuk kita bangunkan? Ilmu telah dapat. Bagaimana kita nak challenge nafsu kita itu untuk mengamalkan ilmu setelah kita dapat ilmu tersebut? Okay? Kita pergi belajar tetapi balik kita tak pakai ilmu kerana kita nak kerja. Bila kita kerja, kita dapat bekerja, kita dapat gaji bulanan. Jadi ada kaitan di antara ilmu yang kita pelajari. Boleh faham maksud yang sedemikian? Dan yang ketiga, setelah kita sampai pada tahap ini, tuan-tuan boleh ukur sendiri. Anak saya dah dapat belajar, dah jadi hafal Al-Quran, dah dapat ilmu, balik daripada luar negara, masuk ke universiti. Dia tanya, apa ilmu yang kita amal? Yang perempuan dah menjadi ilmu. Ilmu yang dibelajar di universiti itu apa yang diamal dalam rumah tangganya. Kalau ibu kita, bapa kita yang tidak berpengajian tinggi, Prof. Yeah. Mungkin dulu mengaji darjah 6 saja. Boleh melahirkan kita menjadi seorang doktor. Menjadi seorang graduan daripada universiti yang terbaik di negeri Perlis ataupun di Malaysia. Sekarang kita bertanya kita, apa kita ni orang yang telah didik dengan tahap pengajian yang tinggi, sepatutnya kita akan melahirkan orang yang lebih bombastik, yang lebih hebat daripada ibu melahirkan kita. Kita melangkah pada tahap yang ketiga. Iaitulah bagaimana kita nak menyampaikan ilmu setelah kita ambil, kita amal. Ilmu itu yang telah kita inovasikan tadi. Kita dapat ilmu tetapi kalaulah ilmu yang kita dapat, kita copy, itu jadi burung kakak tua. Ustaz saya kata begitu. Tok guru saya kata macam tu. Kitab ni kata bagaimana. Apa inovasi yang kita kembangkan daripada ilmu? Iaitu teknik penyampaian kita kepada anak murid kita, pada orang yang baru menerima pula. Sama ada kemahiran pencitaan yang kita buat itu harus berbeza. Ataupun pengembangan dari tahap yang baru tadi saya berbincang dengan prof kita. Ya, bagaimana kita jangan untuk merubah dasar yang telah dibina dari awal. Tetapi kita harus mengambil kesinambungan terhadap kemajuan. Jadi daripada tiga perkara yang kita dapat, ilmu, kita beramal, kita menggunakan satu pendekatan yang baru untuk mencapai kepada orang, maka disitulah ada tantangan-tantangan yang akan datang kepada kita terhadap perubahan yang kita buat. Percayalah tuan-tuan, apa yang kita buat dalam jihad ilmu ini untuk sampai ke tahap yang ada di negeri Perlis, di dalam masjid ini mempunyai tantangan yang besar. Tantangan orang yang datang, persepsi masyarakat. Tetapi apabila kita telah berjaya membuktikan bahawa inilah hasil yang kita buat, maka kita akan lihat apakah inovasi-inovasi besar, inovasi-inovasi yang besar yang keluar daripada perkampungan ini untuk kita bawa dan dikembangkan di negeri luar. Sekian, Prof. Terima kasih. Terima kasih yang berbahagia Datuk atas penjelasan berkaitan dengan bentuk jihad ilmu yang disampaikan dalam bentuk analogi yang mudah. Tuan-tuan dan puan-puan. Kita tidak ada 1, 2, 3, cuma cara Datuk jelaskan tadi dalam bentuk yang akhir sekali, kalau kita dapat amalkan ilmu-ilmu yang kita dapat itu, khususnya kalau kita sebut, kalau ilmu yang berkaitan dengan agama, cara agamalah. Kalau ilmu-ilmu yang lain yang disentuh juga berkaitan berkenaan dengan AI dan sebagainya, maka sekiranya kita dapat capai perkara tersebut, insyaAllah itu ada sebahagian daripada jihad ilmu yang kita yang kita tekankan. Baik, terima kasih Datuk. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Yang berbahagia Prof, berlaku khilaf di kalangan ulama berkenaan dengan afdaliyah ataupun mufadalah antara jihad ilmu dengan jihad peperangan ini. Ada yang kata jihad perang ni lebih baik, ada yang kata ini lebih baik. So bukan perbincangan kita nak teruskan perselisihan itu. Kita sekadar untuk mengambil Maknanya kita tahu bila ada dua pandangan yang kawan ni kata ini lebih baik ini. Jadi kita nak tunjukkan sudah pasti antara dua ini adalah memang terbaik. Memang baik. Yang pastinya itu memang baik. Soal nombor satu, nombor dua kita tak bincang. Nah, itu ya sebahagian yang pertama, Prof. Bahagian yang kedua adalah bagaimana kita nak selaraskan dua pandangan ini. Dan juga kita nak lihat sejauh mana jihad ilmu itu memberi kesan yang amat-amat baik kepada umat Islam. Dipersilakan, Prof. Baik. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Innahu qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nashaha al-ummah وجاهد في سبيله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أيها المجاهدون والمجاهدات والمستمعون والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات المكرم بروف داتو المكرم بروف pengurusi أحييكم تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وبركاته para mujahidin dan mujahidat saya istilahkan mujahidun dan mujahidat memang antum semua adalah berjihad sekarang ini. Jihad sedap pagi sebab fajar tadi sampai sekarang. Masya Allah, jihad fi talabil ilm. Dan itu terutama jihad fi sabilillah insya Allah. Saya menceritakan macam ini. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu memberikan sebagai hidayah agar manusia maju. Ini kalau kita bercakap tentang jihad yang disebut mana yang afdal antara jihad talabul ilmi dengan jihad fisabilillah. Ini berkaitan erat tuan-tuan sekalian. Ingat bahwa Al-Quran ini diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu agar umat Islam itu maju. Bukan umat Islam itu terbelakang, bukan mundur. Maju itu akhirnya di dunia dan juga di akhirat. Agama Islam itu bukan agama akhirat sahaja. Tuan-tuan dan sekalian, sebelum ke akhirat, kan kita ini hidup di dunia dulu, bukan? Inilah makanya hidup di dunia ini harus maju, jangan terbelakang itu semuanya. Bayangkan saya, alhamdulillah, ini Tuan Profesor, saya belajar sedikit banyak tentang Muqaranatul Adyan. Comparative religion. Tak ada kitab-kitab suci agama-agama yang lain yang membicarakan tentang ilmu seperti Al-Quran. Tak ada semua. Kalau tuan-tuan tengok Bibles, itu tak ada cerita tentang ilmu, tak ada. Dalam Bible itu, entah Bible yang empat itu, tuan-tuan tahu dah. Bible itu ada empat. Itu Bible ada namanya Luke, ada namanya Matthew, ada namanya Barnabas, ada namanya Luke, ada namanya John, mata meroti John tu. Itu Bible yang kata bukan dari Nabi Isa alaihissalam. Tak ada bercerita tentang ilmu. Al-Quran sejak awal itu berkaitan dengan ilmu itu. Iqra, iqra itu ilmu itu. Yeah. Bahkan Al-Imam, Sheikh, ada Sheikh Tantawi Johari, dia keluar dengan kitab tafsir baru. Makanya kitab Al-Quran tafsir itu pernah berubah-ubah. Tuan-tuan dan sekalian, kalau mungkin tuan-tuan pernah dengar, tafsir Al-Quran yang klasik, classical book of tafsir itu, semuanya itu berkaitan dengan bayan ma'anil mufradat, hanya penjelasan arti ayat-ayat. Datang oleh ulama yang belakangan, tafsir itu berubah-ubah, karena Al-Quran itu, bahasa Al-Quran itu sesuai dengan masa kehidupan manusia. Syekh Tantawi Johari, agar umat Islam itu maju, jangan usah besar belakang, dibuat tafsir namanya Tafsirul Ilm. Al-Jawahir fi Tafsiril Quran. Jadi kalau ini nampaknya Syekh Tantawi Johari sudah geram tuh, umat Islam itu mundur, macam itu. Tuan-tuan dan sekalian, Ini Al-Quran itu, wahyu itu diturunkan di mana? Wahyu itu di Makkah bukan? Kalau sekarang kita tanya, adakah negara Makkah itu maju atau mundur? Maju tak maju? Mahasiswa saya punya student dari Makkah, katanya, ya Sheikh, dipanggil saya, mundu wiladati hatta mamati ahlu Makkah yalbasuna libasan alladhi yastana'uhul kufar, kata dia itu. Katanya itu orang Makkah sampai sekarang pakai baju sejak dia lahir sampai dia dikafan, itu kain kafan itu bikinan orang kafir. Coba bayangkan, itu kata dia. Nah sekarang dunia Islam itu mestinya maju. Maju, tapi ternyata dunia Islam maju atau sekarang itu? Mundur atau maju sekarang? Takhalluf. Ya Allah, saya kadang-kadang berpikir juga, kenapa takhalluf itu? Semestinya menjadi kuntum khairu ummah. Ukhrijat linnas. You are the best of the nation. Betul tak umat Islam the best tak? Islam itu mundur. Teknologi tak ada yang dibuat. Pakai kereta, siapa yang buat kereta? Kereta pun buatan orang kafir. Kita ada handphone kecil. Saya kadang-kadang bertanya juga dalam diri saya, kenapa dalam dunia Islam itu sudah ada teknologi, ada engineering dalam faculty-faculty. Handphone yang kecil pun, seseugianya ada handphone nama apa daripada syarikat Abdullah lah, syarikat Hasanah lah. Tapi semua handphone itu syarikat mana nama ada Huawei lah, entah nama-nama semuanya itu. Sedih kita berpikir. Adakah agama Islam itu menjadi kemunduran? Nah, ini ya, saya teringatkan Tuan Profesor. Saya teringat ada buku. Ada buku yang disebut oleh, ditulis oleh seorang ulama di Badas Syria. Namanya Sheikh Shakib Arslan. Sheikh Shakib Arslan. Buku itu bertajuk, Limada ta'akhoral muslimun wa taqaddama khairuhum. Kenapa dunia Islam terbelakang? Mundur. Tapi orang luar yang kafir maju, limada. Tengok sajalah sekarang kalau pergi ke mana-mana itu. Mana teknologi ke muslim? Dunia Islam. Kenapa takhalluf itu? Apa menjadi? Adakah agama itu takhalluf itu? Kata Syekh Tantawi Jauhari disebutkan lagi bahwa dalam Al-Quran yang menyebut ilmu, ilmu yang berkaitan dengan kauniyah dan tabi'iyah, yang mungkin berkaitan dengan sains. Al-Quran menyebut ilmu yang berkaitan dengan sains lebih dari 700 ayat, tuan-tuan dan sekalian. Itu yang adalah Al-Quran. Adapun yang berkaitan dengan syara, hukum fikih dan sebagainya hanya sebahagian kecil. Makanya Al-Quran mengatakan, falaula nafarun min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fiddin waliyunziru qawahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdarun. Makanya tuan-tuan sekalian, kembali kepada jihad. Saya tengok di sini, jihad ilmu itu lebih utama sejak awal. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Itu jihad ilm. Maknanya jihad, kalian harus tahu, tuan-tuan mesti faham. Memang tidak ada istilah jihadul ilmi dalam spesifik. Tapi makna jihad itu orang yang bekerja sungguh-sungguh, yang bekerja keras, yang mencari ilmu, berfikir demikian demi kemajuan ini ilmu sendiri. Tuan-tuan sekalian, sekarang kalau mana, kalau dunianya tak maju, macam mana boleh? Tuan-tuan faham? Islam mengharuskan kita zakat, bukan? Nah kalau kita tak tahu ilmu ekonomi, bagaimana macam manusia akan jadi kaya, akan boleh berzakat kalau dia fakir? Bahkan Islam itu mewajibkan kita berzakat. Maknanya kita mesti tahu bagaimana ilmu dalam mencari ilmu yang berhubungkait dengan ekonomi dan sebagainya. Anda akan pergi haji. Sekarang tak boleh pergi haji. Kalau masa jadi saya dulu pergi haji itu tahun 70-an. Tak bawa duit, tak bawa uang. Saya pergi haji datang sendiri dengan kapal laut. Masuk sana duduk saja di tempat-tempat tawif, banyak sekali free sekarang. Masa-masa itu. Sekarang mana boleh? Semua di lingkungan Masjidil Haram semuanya 5-star hotel, mesti dengan duit, dengan uang maksudnya. Kalau kita fukara, macam mana akan boleh itu? Nah, kita akan tanyakan mengapa ini dalam masa jihadul ilmi yang namanya kurang mendapatkan perhatian daripada umat Islam itu sendiri. Adapun jihad jihadul qital, tuan-tuan, ada jihad ada dua. Yang pertama jihadul qital. Jihadul qital itu temporary, muakkad. Tak selamanya kalau ada musuh kita jihad. itu jihad al-qital tu. Maka jihadul ilmi adalah untuk menjadi seorang orang yang maju dalam berfikir dan sehingga dapat membangun negeri, membangun tempat dia sebagai demi yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibah itu suatu negeri yang cantik, yang bagus, yang ekonominya maju, masyarakatnya saling bahu-membahu saling, itulah merupakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi saya ingat, kenapa mutakhalif? Jadi sekarang janganlah kita risau. Kalau seyogianya menurut saya, bagi saya berpikir, pikiran saya, semestinya negara Saudi itu, karena itu suatu negara yang perawal Quran diturunkan di Mekah, mestinya ahlu Mekah itu orang yang paling pandai-pandai, hebat, saintis dan sebagainya. Tapi apa yang berlaku sekarang? Tidak demikian. Ada kemajuan, tapi dibangun oleh orang lain. Nah ini sekarang dilematis dalam dunia Islam, tuan-tuan sekalian. Satu contoh, mana lebih utama antara ilmu dengan harta? Ini yang harus kita pikirkan. Allah menurunkan suatu apa namanya, memberikan suatu raw materials, sarwat atau biaya banyak sekali. Saudi atau negara Arab yang lainnya diberikan suatu kekayaan melimpah dengan minyaknya. Tapi adakah mereka dapat mengelola itu sendiri? Tak. Tak dapat juga. Siapa yang mengelola itu? Mereka orang-orang asing, orang-orang luar yang mengelola itu. Dan mereka yang mengambil keuntungan yang lebih banyak. Itu yang namanya ada syarikat terbesar di Saudi namanya Aramco, tuan-tuan sekalian. Ya Allah, itu berapa triliun yang mereka dihabiskan oleh orang yang memanfaatkan daripada apa namanya, daripada harta, daripada suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ini suatu kelalaian daripada umat Islam semata itu. Dan saya di sini juga kalau saya tengok, inilah maaf ya, saya kalau di sini saya tengok kadang-kadang saya kalau pergi melancong, kadang-kadang saya, alhamdulillah, biqadarillah, saya sudah 26 tahun duduk di Malaysia ini, alhamdulillah. Saya saat melancong pergi ke Melaka dan yang lain, saya selalu cari. Ada tak hotel milik umat Islam ni? Saya akan pergi hotel, duduk di hotel yang milik umat Islam. Pakcik, tak adalah hotel milik umat Islam itu. Jadi siapa yang punya hotel? Ya mereka-mereka itu yang kafir-kafir itu, kata dia. Itu persoalan bertanya kenapa mereka punya. Bahkan sekarang tuan-tuan sekalian, secara jujur saya katakan, cari mall di Malaysia, mall-mall yang dimiliki oleh umat Islam itu, mana dia? Semuanya bukan orang Islam. Adakah kita bodoh? Kenapa tidak boleh macam itu? Ini katakan saya di sini, di Indonesia sana sama juga macam itu. Saya pergi di Bandung, di Surabaya, di mana-mana tempat. Ya Allah, hotel-hotel mewah siapa yang punya? Muslim kah bukan Muslim? Semuanya adalah bukan Muslim. Saya kadang-kadang berpikir, tuan-tuan sekalian, apa yang berlaku itu? Nampak-nampaknya itu ada sunnah, ya, ada sunnah yang ditinggalkan oleh umat Islam. Apa sunnah itu? Ada sunnah tijariyah namanya. Sunnah tijariyah. Apa sunnah tijariyah? Sunnah perniagaan. Karena itu Rasulullah melakukan, Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dulu seorang peniaga, seorang bisnismen. Sehingga maka diurah al-amin, sehingga percaya, sehingga bekerja dengan majikannya, Siti Khadijah masa itu. Rasulullah meng-manage semua peraturan begitu. Ini berbisnis begitu. Ini sunnah tijariah itu banyak ditinggalkan oleh umat Islam. Makanya ekonomi dipegang oleh siapa? Dipegang oleh orang-orang kafir itu. Makanya tuan-tuan, jangan hanya menjadi seorang pegawai yang itu. Kalau mikir kerja, kalau kerja di kerajaan, dapat duit. Kalau kerja bisnis, Masya Allah, kalau ada betul jihad, namanya jihad at-tijariyah. Itu tengok tuan-tuan. Ingat tak kalau tuan-tuan umrah itu, dalam doa panduan yang terakhir, tujuh, yang ketujuh itu ada satu amatan. Allahumma ij'alna hajjan mabrura, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura, wa tijaratan lan tabur. Tijarah ini. Ini nampaknya kadang-kadang banyak sunnah-sunnah yang tijarah ini ditinggalkan umat Islam sehingga ekonomi siapa yang pegang? Ekonomi. Janganlah kita meratapi diri sendiri, salahkan diri sendiri. Kita bangkit dan semuanya. Makanya saya kira tuan-tuan sekalian, antum sekarang ini, alhamdulillah, saya ini apa namanya, merasa bertua dan tengok wajah-wajah anak-anak muda. Anak-anak muda ini sebagai harapan masa hadapan umat. Kata Rasulullah SAW, inna fi aidi syubban amrul ummah. Masa depan umat ini di tangan anak-anak muda. Makanya kalau ada anak muda tidak masuk masjid, tiap mana berjihad mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, maka tunggu kehancurannya umat Islam itu sendiri. Disinilah tuan-tuan sekalian, kelalaian kita semuanya dalam memaknai jihad ini hanya terfokus. Jihadul qital pun tidak, jihadul ilmu pun semacam tidak sungguh-sungguh sedemikian. Ini mencari ilmu, begini-begini. Kalau dahulu saya ingat, ini saya cerita pada masa lampau. Itu masa lampau itu, munculnya ataupun lahirnya madrasah. Ini madrasah. Ini adalah lahir madrasah itu karena adanya suatu pemaksaan sekuler yang pada dunia Islam itu sendiri. Itu madrasah. Makanya tuan-tuan mungkin faham atau tidak, mungkin dengar pada. Tapi saya tahu saya, Prof. Yeah. Saya tanya pada kawan-kawan saya di orang-orang Arab. Kalau kalian punya anak 10, mana yang masuk madrasah, mana yang usul? Oh, saya kalau anak saya 10, yang saya masuk taklim, yang pondok, yang madrasah, cari yang IQ dia paling rendah. Yang IQ dia rendah, pergilah madrasah begitu. Itu dilematis yang besar semacam itu. Mengapa? Karena pendidikan itu dirubah menjadi dua sistem macam itu. Dahulu masa lampau, pendidikan menjadi satu integrated semuanya. Makanya tuan-tuan, kalau seperti saya, seperti Prof ini, saya khususnya, saya boleh cakap macam ini karena memang saya train di dalam satu spesialisasi Islamic Studies. Kalau masa dulu, tengok Ibnu Sina, ya Allah, Ibnu Sina masa saya dulu kalau namanya saintis pun sebagai seorang ulama dan sekalipun seorang saintis. Itu pada masa itu. Sekarang tidak. Kalau namanya ustaz, aduh. Tuhan-Tuhan mungkin paham dah ya. Prof, kalau saya tanya itu student saya, kalau saya tanya, macam mana you kalau ada compact, kalau you interact antara yang belajar specialized in Islamic studies ataupun social sciences dengan yang belajar tentang medik ataupun engineering. Lain itu. Dia menganggap kita rendah. You belajar apa? Islamic studies. Masa depan dia akan sangat suram. You akan kerja lapangan kerja itu hanya melih ayam di masjid atau macam itu. Itulah image mereka semacam itu. Ini apa yang terlaku? Ini karena pemisahan ilmu yang semacam ini. Jadi diharap-harap suatu saat ilmu akan berjaya sehingga betul-betul umatnya berjuang kepada Allah SWT. Inilah falsafah ilmu yang kita kembangkan seperti itu. Ibnu Sina, tuan-tuan sekalian, Masya Allah. Dan itu banyak di antara para ulama klasik itu waktu zaman-zaman yang disebut Izdiharul Islam, Asrul Dhahbi, the golden age of Islam, Al-Biruni, Al-Kawakibi dan sebagainya. Ini mereka orang saintis, tapi dalam waktu yang sama dia faham tentang ilmu. Ibnu Sina belajar ilmu, pertama sudah hafid Al-Quran 10 tahun, belajar kepada ilmu-ilmu yang lain. Jadi harap-harap dia satu masa kita berharap bahwa dalam satu sistem pendidikan akan merubah sehingga mungkin pada satu masa akan melahirkan suatu generasi-generasi yang besar, bergenerasi seorang saintis dan dalam waktu yang sama generasi seorang ilmu yang betul akan memadukan ini sehingga mengerti falsafah kehidupan sehingga negara ini atau yang lain menjadi maju. Kalau hanya dipisahkan sedemikian rupa, datangkanlah harap yang demikian rupa itu. Ini suatu masalah penyakit. Tentu hal yang lain, saya kadang-kadang bertanya macam ini ya. Dulu saya ingat kalau orang tua-tua saya dahulu, memang barat ini boleh dikatakan ilmu sains dia lebih dahulu. Dan saya pikir tak tahu di sini ada peninggalan-peninggalan. Orang tua saya sana dulu, saya bercerita kepada saya, untung negeri kami katanya dijajah oleh Belanda. Saya kata, macam mana untung? Iyalah, kalau tak ada Belanda, siapa yang bikin kereta api? Siapa yang bikin jalan kereta api? Tak ada, kita pun tak mampu, kata dia itu. Ilmu mereka datang pada saya itu. Nah, ini suatu pertanyaan. Adakah memang Allah sekarang saja? Kalau sekarang, tuan-tuan dan sekalian, maaflah kalau saya katakan. Kalau kita tengok, mereka Chinese community, kenapa mereka maju? Karena mereka enggak pandai, karena bisa mentadbir keuangan. Kenapa boleh dunia kesemikan maju, ada networking dan sebagainya. Adakah Allah menciptakan akal non-muslim itu lebih daripada akal orang muslim atau bagaimana? Ini suatu pertanyaan. Adakah akal orang-orang kafir lebih ke depan, lebih advance atau lebih inovatif? Adakah karena orang muslim semakin dorman, semakin statik macam itu pertanyaan juga kita sekarang semuanya itu. Ada satu cerita tuan-tuan. Apa sebenarnya hikmah dibanding kenapa orang kafir sekarang maju, Islam itu mundur? Kalau saya katakan Islam itu mundur. Di zaman Rasulullah SAW, masyarakat mana yang ilmu pengetahuan yang maju di depan Rasulullah SAW? Di zaman Rasulullah SAW ada satu amarnya kumpulan masyarakat, ada Aus Khazraj dan ada masyarakat Yahudi. Ternyata orang masyarakat Yahudi itulah yang mereka menguasai ekonomi, dikuasai, dan sampai menciptakan alat-alat pertanian, menciptakan alat-alat peperangan untuk agar mereka Aus dan Khazraj berperang. Oleh itu tabiat orang Yahudi. Tapi dari kepandaian orang Yahudi itu ada waktu masa itu di Madinah. Bahkan tuan-tuan barangkali pernah mendengar atau tidak. Ada di zaman Rasulullah SAW, seorang tabib yang non-muslim, tabib non-muslimannya bukan istilah tabib, tapi sebagai physician, seorang ahlu tib yang pakar dengan ilmu kedokteran, tapi dia bukan muslim. Nama dia Al-Harith Ibn Kildah. Al-Harith Ibn Kildah. Al-Harith Ibn Kildah ini, dia yang banyak para sahabat istishar, berobat bagaimana cara mengenai penyakit yang semacam itu. Ah, itu sudah pertanyaan. Bertanya, kenapa Harith yang kafir ini dia pikirannya lebih maju, kenapa tahu ilmu kedokteran, kenapa yang lain tidak? Nah itu yang ditanya, kita bertanya pada di sini, adakah memang Allah memberikan akal kepada segment of the society melebihi di akalnya orang muslim, atau mana yang itu adakan? Kembali kepada ke sebelah timur sini, ke China misalnya, Rasulullah SAW membelah hadis, kendati hadis ini hadis daif, utlubil ilma walau kana bisin. Kalau pergi ke China sana, ya Allah, sekarang masyarakat daulah ataupun negeri China sekarang the biggest competitor sekarang itu bagi negara Amerika yang sekarang ini. Kemajuan dalam segala bidang. Saya kadang-kadang berpikir, ada kawan saya, ada sebagai medik, dia medical doctors, belajar ilmu kedokteran yang konvensional, lepas itu pergi ke China. Pergi ke China berapa? Belajar akupuncture dia belajar. Dia mengobati pasien. Saya tanya, you sebagai seorang medical doctors, dia keluar daripada University Al-Azhar tuh kedokteran dia itu. Bukan University dari Al-Azhar. Lepas itu pergi ke China. Hai, macam mana pula sekarang? Sekarang belajar dengan orang kafir. Macam mana itu? Ya, ternyata emang ilmu kedokteran China yang tradisional itu maju, dan saya pun suka macam itu. Ini kenapa yang macam ini dimiliki oleh yang kafir nih? Macam itu. Ah, ini satu persoalan yang perlu kita analisis sehingga negara-negara selain itu semakin maju mereka dan sebagainya. Saya tidak yakin Allah buat semacam diskriminasi akal manusia, tidak. Tinggal kesungguhan kita maksudnya berbuat. Kita, saya katakan, kalau kita ingat Rahman Ar-Rahim, tuan-tuan sekalian, Rahman itu rahmat Allah, ya, rahmat Allah kepada semua, kepada kafir, kepada yang non-muslim, dan kepada itu Rahman namanya. Kalau Rahim itu eksklusif untuk muslim. Maknanya yang akan masuk surga adalah orang muslim. Orang Cina ada siapa non muslim yang macam-macam, walaupun dia baik, tidak akan masuk surga. Kenapa tidak masuk surga? Karena tidak pernah bersyahadat. Syahadat itu semacam kontrak, macam itu. Nah, pertanyaannya yang kembali kepada ini. Tuan-tuan dan tuan-tuan, Cina ataupun non muslim tak pernah berdoa kepada Allah. Tidak berdoa sama sekali. Kenapa boleh maju? Kita namanya harus lebih hak. Ya Allah, aku lebih hak ya Allah daripada mereka yang kafir. Aku berikan rahmat. Ya Allah, turunkan rahmat kepada aku. Mohon kepada Allah. Itu seperti itu kalau Tuhan berdoa. Jangan diam. Ya, sudahlah cukup dengan. Tidak. Anda mau berzakat. Anda harus menyatu di kaum fakir miskin. Kalau tak punya duit, macam mana yang dilakukan? Ini suatu rahasia yang harus kita pikirkan lebih jauh. Tapi jangan risau tuan-tuan sekalian. Orang kafir pun akan maju tanpa bimbingan Islam, mereka confused. Mereka tidak menemui satu kebahagiaan. Makanya sekarang para saintis, ini kalau tuan-tuan jadi saintis, jangan kita mereka bahagia, tak. Orang yang mencurahkan akal terus, dia boleh juga mereka bimbang. Tak ada peace of mind. Maka mereka akan berburuh diri. Makanya setelah disentuh oleh Islam, mereka masuk selalu, oh inilah bimbingan Islam semacam ini. Ada mau dicari mana-mana yang ada semuanya. Jadi tuan-tuan dan sekalian, pada adik-adik yang muda-muda, perdalamnya ilmu Islam, kemudian berjihad mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, mohon kepada Allah SWT. Cara berdoa, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, berikanlah ilmu bermanfaat. Aku berhak, aku ini berdoa. Engkau kepada yang non-muslim, ada kau berikan ilmu. Kenapa kami tidak beri ilmu? Begitu cara request kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara ini, insya Allah umat Islam akan jaya, akan maju, sehingga tidak akan terjadi kemiskinan dan sebagainya. Maka ini yang boleh saya sampaikan. Sementara mungkin boleh sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Dr. Sahirin atas penjelasan yang bagi saya cukup jelas. Cuma saya nak simpulkan sedikit saja apa yang kita tekankan di peringkat yang pertama tadi, iaitu berkenaan dengan ilmu-ilmu. Apa sahaja ilmu-ilmu yang bermanfaat, ia adalah termasuk di dalam jihad al-ilmu. Dan juga disebut oleh Dr. Syed tadi bahawa apabila jihad ilmu dilakukan dengan sebaik-baiknya, insya-Allah dia punya kesannya itu, kesannya yang disebut tadi adalah kemajuan, tetapi kemajuan yang ada dalam agama ini adalah kemajuan yang seimbang antara dunia dan juga akhirat dengan contoh-contoh yang telah diberikan sebentar tadi. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. PM Dr. Sahirin, insya-Allah. Okey, kita kembali kepada panel yang ke yang pertama. Ya. Pusingan yang kedua. Apabila kita membincangkan berkenaan dengan jihad ilmu ini, Datuk, dia sudah pasti oleh kerana jihad ilmu ini sebenarnya bukan satu perkara yang mudah. Bukan satu perkara yang mudah. Dia perlu kepada persiapan, dia perlu kepada syarat-syarat yang yang sepatutnya dipenuhi untuk melaksanakan jihad ilmu. Apa-apa pun tanpa persiapan, tanpa syarat ini, dia akan memberi sebaliknya keputusan yang tidak baik. Baik, jadi saya nak minta yang berbahagia Datuk jelaskan apa persiapan, apa persediaan, apa syarat-syarat secara ringkas, dan mungkin juga Datuk boleh tambahkan lagi berkenaan dengan mungkin satu dua poin berkenaan dengan halangan-halangan utama Datuk dalam usaha kita ini nak memartabatkan jihad ilmu. Dipersilakan Datuk. Okey, terima kasih Prof. Pengerusi, Prof. Panel. Sebenarnya saya ingin meneruskan momentum agar perbincangan kita pada hari ini dia menjurus ke arah apakah hasil dan dapatan yang hendak kita amalkan di dalam kehidupan. Bermula tadi saya jelaskan berkenaan dengan bermula dengan berlawan nafsu menuntut untuk menuntut ilmu, mengamal dan mempraktiskannya. Dan benda ini ada kesinambungannya dengan apa yang disebutkan oleh Prof. Panel yang kedua, bagaimana di kalangan saintis-saintis Islam seperti Avicen dan ulama-ulama kita yang lain dalam bidang engineering, di dalam bidang perubatan dan sebagainya, semua itu menunjukkan bagaimana ilmu yang daripada Al-Quran itu tidak dipisahkan. Betul, betul. Bahawa kalau kita mempelajari ilmu pengetahuan ini, kita hantar golongan yang kurang menjadi ini untuk mengaji agama. Dan saya yakin bahawa perkara ini sudah tidak berlaku. Kita lihat sekarang ni untuk belajar ke sekolah agama, kan, adalah di kalangan anak-anak yang terbaik. Dan di dalam bidang perubatan, sains, tahfiz sains itu terlalu banyak ya pelajar-pelajar yang hebat, dia kena hafal Al-Quran. Kita test IQ hafazan Al-Quran itu untuk masuk ke tahfiz mara, tahfiz sains dan sebagainya. Itu adalah menunjukkan peningkatan. Dan kita tahu bahawa budak yang menghafal Al-Quran, otak mereka itu lebih menangkap untuk menghafal formula-formula di dalam bidang perubatan, telah terakui dan terbukti. Dan kita juga melihat berapa ramai bilangan pelajar-pelajar yang dihantar untuk belajar di Universiti Al-Azhar di dalam bidang perubatan. Di kalangan mereka itu ada adalah daripada orang yang daripada aliran agama. Tuan-tuan perempuan yang dihormati sekalian, kembali kepada kesediaan kita, Prof. Ya. Yeah. Kita sebenarnya mesti ada perancangan. Anak kita ini, kita nak bentuk dia ke arah mana? Sebenarnya kita boleh membentuk, kita boleh melihat potensi. Kan kita semua dah belajar. Mak kita mendidik kita, ayah kita mendidik kita. Daripada pemerhatian ilmu psikologi, kita boleh melihat gaya muyul anak-anak kita itu, dorongan mereka itu ke arah mana? Kemana mereka nak jadi? Kita tidak boleh menghantar budak anak-anak itu yang kita kata agak lemah, tidak boleh mengikut arus perdana di sekolah menengah kebangsaan dan sekolah sains, sekolah mara dan sebagainya. Kita meletak dan nak menghantarkan mereka itu ke dalam bidang agama. Itu yang buat masalah di sekolah agama tu. Yang jadi nakalnya, kan? Tak hadir sekolah, timbul masalah disiplin dan sebagainya kerana mereka tidak berminat. Kita lihat kemahiran ini untuk dalam bidang skill, vocational. Kita boleh bentuk mereka itu menjadi orang yang berjaya. Kita lihat kalau daripada Perlis ini dia buat ubat, produk-produk perubatan dan sebagainya. Sebab itu saya ingin menyentuh bagaimana yang disebut oleh Prof tadi. Kalau di Arab Saudi disebut tadi, kaya, ilmu, kekayaan yang begitu banyak, tetapi yang mengoperasinya itu adalah terdiri daripada orang Islam, bukan orang Islam. Begitulah juga kita harus menyergah minda kita. Sekarang ni di kalangan anak-anak muda ni, dia pandai buat bisnes online, tak? Tetapi produk yang kita buat online tu kita berdagang untuk siapa? Daripada mana? Produk daripada sebarang. Dia ambil dan repack. Kita bubuhlah nama kita untuk dijual. Yang produk yang paling yang paling diminati sekali apa dia? Produk yang berkait dengan kecantikan. Bagaimana nak jadi putih? Ya. Tu senyum tu macam biasa buat tu, ya. Kemudian produk nak bagi kurus, ya. Ya, maka inilah di antara elemen-elemen yang menjadikan prioriti di kalangan masyarakat. Dia mencari duit dengan susah payah. Tetapi bila dia dapat duit, benda yang menjadi prioritinya itu ialah apa dia? Dia tidak dapat membezakan di antara daruriyah, benda yang perlu, benda yang tahsini, benda hanyalah sebagai aksesori. Di kalangan kita ini banyak kita mengejar aksesori itu melebihi daripada apa yang diperlukan. Dan kita tidak meletakkan, ibu bapa tidak allocate daripada awal bahawa anak-anak ini perlu untuk diberi pendidikan dan ke mana mereka itu harus menjadi. Kembali saya nak bertanya, kita ada lebih kurang 56,000 pelajar kita di luar negara, di seluruh dunia, dalam pelbagai bidang, di Amerika, di Kanada, di Jepun, di China yang disebutkan tadi. Prof yang saya hormati, Prof jangan terkejut Prof. Orang Cina di Malaysia sekarang 40,000, hampir 41,000 orang Cina datang belajar di Malaysia. Orang kita ke Malaysia 5,000. Termasuklah tadi seorang doktor yang pergi belajar akupuncture tadi itu. Maksudnya dalam orang Cina itu yang pintar mereka dalam bidang ekonomi dan sebagainya, mereka datang ke Malaysia nak belajar. Menuntut ilmu, mereka tak cari ilmu yang mereka ada. Mereka cari satu ilmu yang mana mereka balik nanti, mereka akan kembangkan. Lihat ya, bagaimana cara pemikiran orang Cina. Saya bagi satu contoh. Kalau kita pergi, ini saya di Dubai dulu. Orang Cina kalau dia datang ke Dubai, dia nak beli semua barang-barang yang berjenama. Bag LV, ya, dan berbagai-bagai jenisnya, bag Prada. Dia terus pergi, dia beli, dia beli, dia beli. Wih, duit banyak. Kenapa dia ambil? Agak-agak kalian kenapa dia ambil? Ya? Dia buat apa? Dia ambil balik di tempat dia, dia buka, dia cek, dia buat. Dah sekali dia buat benda yang tiruan ataupun yang seumpama dengannya. Itu kemahiran yang ada di kalangan masyarakat Cina. Di dalam pertanian, kita lihat bagaimana teknologi pertanian yang dilakukan oleh Cina begitu hebat sehingga dia boleh membuat satu ruang yang kecil, dia menghasilkan pertanian yang cukup besar. Itu di antara kehebatan. Kita berapa lama dah, berapa ramai kita menghantar pelajar-pelajar kita pergi ke luar negara. Pergi ke US, pergi ke Eropah, pergi ke Belanda ya Prof, Pak Prof ya. Apa ilmu yang kita bawa pulang ke negara kita daripada negara tersebut yang mereka ambil daripada negara kita? Leiden University. Leiden University itu dia ada pusat pengajian timur yang ada di sana. Dan Leiden University, tuan anak-anak sekalian, pergilah buat satu kajian mengenai Snok Khorenje. Tolong Google cari Snok Khorenje. Bagaimana dia ini masuk. Saya nak anak-anak catat, cari. Baca buku tu dan jangan jemu. Balik di rumah malam ni baca. hadam bagaimana orang Belanda yang masuk Islam pergi mengaji di Mekah. Dia bukan namanya, kalau tak silap saya, nama Abdul Ghafur. Saya baca buku ni ketika saya muda remaja dulu. Ya. Dan saya lihat bagaimana begitu halus dia masuk ke Aceh, membantu Aceh untuk memporak-perandakan benteng terakhir orang-orang Islam kita di Aceh untuk dicerobohi. Saya tak kata mereka itu menawan, kerana orang Aceh tidak pernah menganggap mereka itu ditawan oleh Belanda. Tetapi mereka itu diporak-peranda yang dipecahkan oleh masyarakat orientalis untuk benda yang sedemikian. Jadi, orang bukan Islam melakukan jihad ilmu, menguasai ilmu budaya kajian orientalis di Leiden University. Mereka itu dapat menguasai bahasa Indonesia dengan baik, mengkaji budaya Indonesia dengan begitu baik, dan mereka itu berkahwin dengan orang Indonesia, dan mereka itu masuk dan menyerap, mengambil segala benda yang ada daripada timur ini. Bila kita sebut kata Nusantara ini, termasuklah di Fatani, Kemboja, ASEAN, Indonesia, yang dahulunya mereka itu adalah negara-negara Islam yang bermula daripada seluruh daerah-daerah ini. Kalau kita lihat dulu daripada Myanmar, selatan Myanmar adalah orang kita. Anak-anak sekalian jangan terkejut kalau orang di Kemboja, mereka membaca kitab Jawi kita. Macam mana kita baca kitab Arab. Kita baca kitab Arab, kita terjemahkan kepada bahasa Melayu. Tetapi orang di sana membaca matan kitab Jawi Melayu, disyarahkan di dalam bahasa mereka. Itu pengembangan ilmu yang dilakukan oleh Syekh Samsuddin Al-Sumatrani, Ar-Raniri yang ada di kalangan ulama Al-Palembangi, Syekh Daud Al-Fatani dan sebagainya itu. Mereka itu menghasilkan sesuatu ilmu, jihad ilmu pengetahuan. Mereka itu adalah pembesar, mereka itu berdarah raja, mereka itu adalah ilmuwan, mereka itu adalah segala-galanya. Adakah di kalangan anak-anak pernah pergi melawat ke muzium di Fatani? Pergi lihat bagaimana kitab manuskrip Melayu dah ada menulis cara membuat kapal. Prof. Pergi lihat manuskrip membuat kapal, membuat meriam. Ini saya cakap mengenai teknologi. Bukan sekadar kata kapal terbang. Orang Melayu Fatani, Melayu Fatani Islam telah mempunyai meriam yang terbesar. Dan bukti meriam itu boleh lihat di muzium di Bangkok. Meriam Seri Fatani ada di sana. Dia ada dua biji. Satu lagi katanya tenggelam dalam laut. Begitu hebat hubungan di antara kerajaan Turki dan kerajaan Melayu Fatani. Dan bagaimana teknologi penulisan buku yang ditulis oleh ulama-ulama Islam kita pada ketika itu untuk bersaing ilmu-ilmu sihir yang diamalkan oleh orang-orang Buddha, ilmu-ilmu yang digunakan oleh Jawa dan sebagainya, yang diamalkan dengan orang-orang Islam yang untuk diimbangkan, untuk ditawarkan. Teknologi membuat keris dan sebagainya. Pergi melihat. Dan inilah benda-benda yang harus dikembangkan oleh anak-anak muda yang ada pada masa sekarang. Jadi anak-anak sekalian, ingin saya memberi nasihat kepada ayah dan ibu dan juga adik-adik sekalian. Mapping anak kita nak pergi ke mana? Contohnya negeri Perlis. Anak Perlis di Mesir 80 orang. Oh. Di Jordan 36 orang. Di China, prop agak-agak macam mana? Daripada yang berapa orang agak-agak? 5,000 orang. Berapa orang Perlis di sana? Ada 6 orang. Tapi bukan, sedihnya bukan orang Islam, tapi semuanya orang China. Tapi pengajian di sini menawarkan satu pengajian yang juga hebat, setanding dengan universiti yang hebat ada. Mapping apa anak-anak kita akan jadi. Kita ada universiti. Kita nak pergi belajar di Jordan dalam bidang apa? Perbankan Islam. Di tempat kita pun ada. pakar-pakar kita yang ada daripada luar kita ambil bawa datang. Di negeri Kedah kita ada universiti. Di UiTM kita ada universiti-universiti yang semuanya cermelang. Kenapa kita memandang sepi, memandang sebelah mata terhadap kualiti pendidikan yang ada di negara kita? 106,000 pelajar datang menuntut ilmu. Datang untuk datang ke Malaysia. Kita sanggup pergi membuang duit, pergi ke luar negara nak pergi mengaji di Mesir dan sebagainya. Sedangkan pensyarah-pensyarah yang terbaik daripada Mesir datang untuk berada di tempat kita. Kemudian bila pergi sana, panjanglah cerita. Kita derma kan? Minta zakat untuk belajar lah. Sebab itulah di antara benda yang harus kita fikirkan, mapping. Bermaksudnya mapping anak-anak kita, kalau nak hantar dalam bidang perubatan, kemana hala tuju anak itu di dalam perubatan? Dalam bidang perbankan Islam, kemana hala tuju anak kita di dalam perbankan Islam? Carilah bidang-bidang yang kita rasa yang ada kelainan. Gabungan di antara ilmu, agama, ilmu, teknologi dan ilmu yang melibatkan dengan AI. Yang mana ingat bahawa kita kena berikan kepada anak-anak kita ilmu untuk zamannya. Bukan macam zaman kita untuk kita mengaji fiqah balik nak mengajar, duduk di masjid, di surau pada setiap malam. Jangan. Kita nak lebih lagi pada ketika itu. Anak kita kalau dalam bidang perubatan, dalam ilmu yang dia ada, dia boleh bercakap dalam perubatan dalam Islam. Begitulah sebagainya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Yang Berhormat, Yang Bahagia Datuk, di atas penjelasan yang bagi saya makin bertambah kemas berkenaan dengan jihad ilmu ini. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dihormati sekalian. Kalau dilihat daripada beberapa penjelasan, kita dah ada 3 jawapan daripada panel. Jelas menunjukkan bahawa Islam ini memang dalam Quran pun disebut, bukanlah penurunan Al-Quran ini untuk menjadikan kita derita, menderita, mundur dan sepama dengan dia. Itu kata Allah Taala. Tapi memang terbukti dalam sejarah, terbukti dalam sejarah bahawa dengan jihad ilmu ini, tamadun Islam, kalau kita sebut zaman Nabi SAW, zaman Umayyah, zaman Abbasiyah dan juga selepas itu telah menguasai. Kalau berlaku peperangan, orang Islam menang. Hasil-hasil daripada bidang perubatan dan seumpama dengan dia adalah daripada umat Islam, mereka yang memang berjuang untuk jihad ilmu ini. Jadi sebab tu kalau disebut oleh Datuk sebentar tadi yang difatani dan sebagainya, itu adalah teknologi yang dibuat hasil daripada pemikiran kupasan ilmu daripada umat Islam sendiri. Jadi sebab tu keyakinan kita, Islam bukan diturunkan untuk menjadikan umat ini kuno ataupun mundur, sebaliknya yang menyebabkan mereka itu jadinya mundur, terkebelakang sebagainya adalah diri mereka sendiri. Baik, kita akan pergi ke soalan yang terakhir. Cuma soalan yang terakhir ini saya nak minta Prof supaya kita ringkaskan dan mungkin boleh bagi kesimpulan. Sebab kalau nak ikutnya apa yang telah diceritakan oleh Prof sebentar tadi berkenaan dengan produk jihad ilmu ini. Yeah. Sebahagiannya kita dah bincangkan, jadi kita minta yang berusaha Prof untuk detailkan sedikit berkenaan dengan produk hasil daripada jihad ilmu ini. Silakan Prof. Yeah. Taib wa matawfiqi illa billah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di dalam dunia Islam ini kita memerlukan sekarang produk-produk yang ilmu yang fitriah. Ya, sekarang kalau kita tanya dengan agama kita disebut agama fitrah, agama fitrah. Apakah agama fitrah itu? Fitrah itu yang sesuai dengan tabiat kemanusiaan. Jadi sekarang kita berupaya, kita sebagai orang terutama para saintis muslim, para ilmuwan-ilmuwan muslim, bagaimana yang berkaitan dengan menciptakan suatu produk yang tidak membuat manusia yang pengguna itu semakin sengsara, semakin susah, semakin sakit. Nah sekarang tuan-tuan sekalian, ilmu-ilmu yang dihasilkan oleh dunia barat, ilmu ini sebabnya ilmu hanya material oriented, tapi tidak memperhatikan tentang kemaslahatan kehidupan pengguna itu sendiri. Makanya saya lihat, kalau berkata tentang fitrah, sekarang macam ini. Sekarang kita faham, Saya tak tahu, mungkin sama pengalaman tuan-tuan dengan saya. Saya kalau nak beli ayam potong tu, selalunya saya pergi ke pasar Borong di apa namanya di Selayang sana itu. Saya jumpa orang Cina, dia tanya kenapa dia membeli ayam kampung, tidak mau ayam yang apa namanya farm chicken tu. Kata dia, kena banyak injection. Ini injection-injectionnya dibuat dengan ayam itu membuat orang yang pengguna itu sebenarnya akan menyakit sakit. Kena dia ayam, selamnya ayam adalah diberikan makanan yang fitriah, yang natural food macam itu. Inilah kadang-kadang ini hasil daripada ilmu-ilmu baru yang kena kalau produk daripada orang-orang barat itu adalah homo economicus, hanya untuk mengejar ekonomi tanpa memikirkan tentang originalitas keaslian yang untuk kemaslahatan manusia sendiri. Makanya saya pernah hidup di Belanda kurang lebih sampai 2 tahun. Saya pergi ke apa namanya satu tempat pembelian hayawan. Ada kambing, ada sapi dan macam-macam. Saya tengok kambing-kambing itu ataupun sapi itu bukan diberi makan rumput yang selalu yang merupakan makanan dia. Tapi ini yang daripada dalaman kambing dan sapi itu diolah sedemikian rupa dari cycling dimakan oleh kambing itu sendiri dimakan oleh sapi sehingga atau lembu sehingga inilah dijual kepada manusia. Makanya sekarang kalau tuan-tuan tengok ini produk ilmu yang daripada orang barat itu tanpa memikirkan dengan apa namanya dengan masalah. Makanya dalam Al-Qur'an wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qulu innama nahnu muslihun. Ala innahumul mufsidun. Ini karena ilmu itu sendiri tak ada pedoman dalam ini. Tak ada satu normatif guidance daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak sekarang yang berlaku sebabnya dalam sekarang saya masa alhamdulillah biqadrillah saya hidup di negeri barat cukup lama di berbagai tempat. Itu kalau kita tengok di sini sajalah. Kalau mungkin tuan-tuan pergi sayuran ataupun pergi ke Thailand sana ada banyak apa namanya pergi mango pergi mua. Itu mango kadang-kadang kita makan nampak cantik, nampak besar. Tapi bukan macam mango yang asli original itu, mango yang artificial dibuat sedemikian rupa. Inilah hasil pada ilmu-ilmu sendiri. Kalau kita makan, itu boleh jadi akan buat madharat kepada kita semuanya. Makanya sekarang itu ada competition, competition ilmu menjadi ada suatu apa namanya kalau dalam agriculture ada semuanya yang sifat organik itu orang lebih mengejar yang sifatnya ini adalah berkaitan dengan pedoman daripada atau hidayah ataupun konsep-konsep apa namanya pedoman daripada Al-Qur'an yang mesti dimasukkan daripada konsep-konsep keilmuan yang ada itu pertama. Yang kedua ini yang kita ketahui sekarang dunia Islam sampai saat ini kebanyakannya itu bukan menjadi knowledge inventor bukan knowledge inventor tapi knowledge consumer. Jadi knowledge consumer itu siapa yang datang dari barat tanpa ada analytical study macam itu. Jadi ini makanya anak-anak muda boleh yang kita belajar Allah SWT mengatakan kita tidak mencaci maki atau blok timur dan barat. Kadang-kadang ada orang oh, kita benci dengan barat. Kenapa dibenci dengan barat? Barat dan timur adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Walillahil masyriqu wal maghrib. Yang baik dari barat daripada pun semuanya kita ambil yaitu yang baru. Sekarang di timur pun bukan berarti hebat semua. Sekarang kalau di timur tengah, kalau kita tengok semuanya krisis apalagi sekarang dalam suasana semacam umat Islam yang terpecah sedemikian rupa, masing-masing membunuh yang lain dengan suatu pikiran Allahu Akbar jihad dan sebagainya. Nah, itu sesama umat Islam. Jadi saya katakan walillahil masyriqul maghrib dari manapun inilah katanya makanya dahulu Islam semakin berkembang dalam masa golden age of Islam itu karena orang berpikiran terbuka mengambil kebaikan dari mana apapun tempatnya di mana baiknya. Yang kedua, yang ketiga, ini ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Qur'an itu belum ditempatkan dalam satu bingkai structure sehingga ilmu itu lebih efektif belum ada. Saya berikan satu contoh macam ini. Tuan-tuan mungkin paham di dalam hadis yang Rasulullah mengatakan nahnu qaumun la na'kulu hatta naju wa idza akalna lan nashba. Kita suatu umat, suatu bangsa yang tidak pernah makan kecuali kalau kita lapar. Tapi kalau tidak kalau makan kita tidak pernah menjadi kekenyangan. Di sini akhirnya itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini diilmukan sekarang ilmu medik mengatakan ini di dalam badan manusia di dalam perut manusia itu harus dibagi menjadi tiga bagian. Satu ada one compartment is for the oxygen, untuk kesehatan, yang kedua untuk water, yang ketiga untuk makanan. Ini kalau perut ini penuh, terlalu penuh, maka di sini akan membuat kolap dan orang semakin menjadikan sakit. Dan ini kalau kita lihat di Jepun, saya katakan, itu knowledge, ya knowledge itu perlu diletakkan dalam ruling system. Itu perlu ada ruling system. Kalau di Jepun, tuan-tuan sekalian, itu Ministry of Health dari Jepun, kalau orang yang baru sampai usia 50 tahun, makanya 50 tahun satu, ini dieting system yang kita buat. Kalau sampai 60 sampai 70, ini dieting system yang kita lakukan. Makanya di Jepun itu sendiri banyak orang-orang yang berusia 1 juta orang Jepun, 1 juta lebih orang Jepun, usia dia lebih 100 tahun, tuan-tuan sekalian. Ah, di sini bukan tuan bertanya, oh itu kan usia itu bukan takdir Allah, adakah takdir Allah boleh berubah tak? Ah, sudahlah, kalau mau mati-mati, kalau mau hidup-hidup ini terpulang. Tapi manusia perlu berupaya ini. Di sini ilmu itu belum diletakkan dalam ruling system. Kebanyakannya dunia Islam belum diletakkan dalam ruling system itu. Maka satu kesimpulannya, bagi kita semuanya, para saintis di dunia Islam itu, harap menciptakan suatu ilmu baru. Jangan hanya mengikut menjadi apa yang datang dari orang, tapi perlu dengan analisis. Analisis ini yang merupakan suatu sumber untuk kemajuan manusia. Kalau tidak punya analisis, maka di situ menjadi orang pengikut yang tanpa tahu arah tuju yang kita cari. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan mengikuti sesuatu apapun itu konsep ilmu pengetahuan atau penyalin tanpa ada membukakan fikiran analisis. Maka analytical thinking yang harus kita gunakan itu adalah sebuah suatu anugerah Allah. Disebutkan afala ta'qilun, afala tatafakkarun, inilah kita berpikir itu. Tapi terlalu lagi bahwa inilah barangkali kalau generasi muda sekarang berpikir secara analisis dan tahu cara bagaimana bersungguh-sungguh berjihad mencari ilmu, insya Allah maka selalu generasi yang muda-muda ini selalu mencari ilmu itu minta Allah, Allahumma Rabbi zidni ilman nafya. Boleh jadi dapat ilmu, tapi ilmu tidak bermanfaat. Karena itu ilmu sendiri yang akan nanti apabila diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari itu akan memberikan suatu manfaat, dan itulah sebagai sumber yang memberikan maghfirah setelah kita meninggal dunia sendiri. Maka disebut dalam hadis terakhir, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Pertama, waladun sholeh yad'u lahu wa shadaqatun jariyah wal ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Itulah maka hadis Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Itulah orang yang punya ilmu yang bermanfaat adalah orang yang paling baik, yang paling bermanfaat di dunia. Itulah macam itu. Nah, ilmu itu coba mencari ilmu yang memberikan manfaat kepada manusia. Ini tuan-tuan, kalau ingat dengan elektrik ini, siapa yang menciptakan elektrik? Ada ke Muslim saintis atau bukan? Elektrik dalam satu sejarah electricity itu yang buat Thomas Edison. Wah, Thomas Edison namanya dapat pahala dari Allah SWT kan? Nah, ini khairun nas anfa'uhum linnas. Tapi sayangnya Thomas Edison itu bukan orang Muslim, dia kafir, maka dia tidak mendapatkan apa namanya ilmu maghfirah oleh Allah sampai di akhir. Makanya berdoa menjadi ilmu yang bermanfaat. Inilah ilmu yang akan kita kembangkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, insyaAllah. Itu barangkali. Wa'alaikumsalam. Syukran. Terima kasih kepada Prof. Madya Dr. Sahirin atas penjelasan dan juga atas kesimpulan yang telah dibuat sebentar tadi. Jadi saya kira kita dah selesai untuk sesi kali ini. Dan saya ucapkan tahniah, terima kasih kepada semua hadirin Muslimin Muslimat yang saya fikir dapat memberi respon yang baik terhadap perjalanan forum ini, dan juga saya kira dapat difahami, sebab saya yakin bahawa yang berada di hadapan saya sama ada secara langsung atau tidak langsung ini mereka yang sememangnya berjihad dengan jihad ilmu. Kalau tidak, tidak akan ada berada di sini daripada tempat-tempat yang lain. Jadi sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua, dan juga terutamanya kepada ahli panel yang pertama, yang Sir Datuk Susilil Azam Shuaib, dan juga panel yang kedua iaitu Profesor Madya Dr. Sahirin Muhammad Salihin, insyaAllah. Jazakumullah khairan jaza. Moga-moga kita berjumpa lagi insyaAllah. Kalau mungkin ada tuan-tuan dan puan-puan nak berbincang dengan, sebab panel yang satu dua ini adalah expert daripada JPT, Jabatan Pengajian Tinggi, dan sebelah kiri saya adalah Ketua Jabatan Pengajian Islam Universiti UMAM, insyaAllah. Sekian terima kasih yang baik kepada Allah yang kuang. adalah kelemahan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.